Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin, yang mana kita masih dalam penjelasan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, di mana di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang iman, Islam dan ihsan. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Salihin pada bab Al-Muraqabah, yang mana beliau ingin menjelaskan kepada kita makna dari Al-Muraqabah. Baik. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ia menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu salat dan pentingnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk memperhatikan waktu solat, lima waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kita, dikarenakan waktu solat ini merupakan salah satu dari syarat diterimanya solat seorang muslim, bahkan termasuk syarat yang paling penting di antara syarat-syarat solat yang lainnya. Dikarenakan apabila seorang hamba dia atau seorang muslim ataupun muslimah, manakala dia mengerjakan solat di luar waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, begitu pula yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, maka solatnya tidak sah, yakni tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai solat fardu. Nah, maka pentingnya bagi kita kaum muslimin, terkhusus bagi seorang muadzin, untuk memperhatikan waktu-waktu solat dari solat-solat yang fardu, agar salat yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan tentang keadaan seseorang yang dia mengerjakan solat setelah keluar dari waktu solat yang telah ditentukan, dari solat-solat yang sifatnya fardu. Kata beliau, amma idza shallaha ba'da al-waqti fala yakhlu min halaini. Adapun seseorang yang dia mengerjakan salat fardu setelah keluar dari waktunya, maka orang yang mengerjakan salat tersebut yang keluar dari waktu yang telah ditentukan dari salat-salat fardu ini tidak kosong dari dua keadaan. Ya. Yakni beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang orang-orang, sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu dia mengerjakan salat fardu di luar waktunya, telah keluar waktunya. Serta beliau juga ingin menjelaskan tentang hukum, ya, masing-masing dari dua keadaan tersebut. Nah, yang pertama, keadaan pertama di mana seseorang dia mengerjakan salat keluar dari waktunya. Kata beliau, imma an yakuna ma'dzuran bi jahlin aw nisyanin aw naumin fa hadza tuqbalu minhu. Keadaan pertama ialah bisa jadi orang yang dia mengerjakan salat tersebut keluar dari waktunya, telah selesai waktu salat, ya, dia adalah orang yang ma'dzuran, orang yang diberikan uzur, ya, bijahlin, dikarenakan kejahilan, au nisyanin, atau dikarenakan lupa, au naumin, atau dikarenakan dia tertidur. Yakni keadaan yang pertama ini, seseorang yang dia mengerjakan salat keluar pada waktunya, dari waktunya, ialah orang-orang yang memang diberikan uzur. Kenapa? Dikarenakan bisa jadi karena dia jahil tentang waktu salat. 6. Atau karena dia lupa. Atau karena dia tertidur. Ini adalah uzur. 6. Sehingga menjadikan dia mengerjakan salat itu telah keluar dari waktunya, dari waktu salat. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, orang yang demikian keadaannya, yang dia mengerjakan salat fardu setelah keluar dari waktunya, selesai waktu salat tersebut, dikarenakan karena jahil, atau dikarenakan dia itu lupa atau ketiduran, maka kata beliau, fahadatu kubadu minhu, maka salatnya diterima. Ya. Naam. Ini keadaan yang pertama. Seseorang yang dia diberikan uzur, dia mengerjakan salat keluar dari waktunya. Naam. Dikarenakan dia jahil atau dia lupa atau dia ketiduran, maka dia mengerjakan salat tersebut ketika dia ingat atau ketika dia bangun, ya, baru dia mengerjakan salat setelah selesai waktunya, maka salatnya tetap diterima. Al-jahlu, contoh seseorang yang dia mengerjakan salat keluar dari waktunya dikarenakan kejahilan, contohnya kata beliau, mislu an la ya'rifa anna al-waqta qad dakhala wa qad kharaja fa hadha la shay'a 'alayhi. Contoh orang yang tidak mengetahui, sehingga tidak mengetahui waktu salat, apakah waktu tersebut, waktu salat ini telah masuk ataukah telah selesai. Maka orang yang demikian tatkala dia mengerjakan salat ternyata telah selesai waktu salat, sudah lewat waktunya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahadza la syai'a 'alaihi, maka orang yang demikian ini tidak ada hukum baginya, yakni tidak mengapa, karena dia orang yang tidak mengetahui apakah ini waktu, contohnya mungkin waktu salat isya, ya, apakah ini, atau salat zuhur, apakah ini waktunya sudah habis, sudah masuk waktunya ataukah belum. Ternyata telah selesai waktu zuhur, sudah masuk waktu asar, dikarenakan dia tidak tahu waktunya. Maka dia akhirnya mengerjakan salat zuhur di waktu asar. Maka orang yang demikian ini tidak mengapa. Ya, ini contoh al-jahlu, tidak mengetahui. Fa innahu yusalli salata mata 'alima wa tuqbalu minhu li'annahu ma'dzurun. Maka manakala dia ingat atau telah dia tahu waktunya, telah masuk waktunya, ya, atau telah lewat waktunya, kemudian dia ingat untuk mengerjakan salat yang dia luput darinya, maka dia mengerjakan salat tersebut. Ya, dan diterima salatnya dan dia termasuk orang yang diberikan uzur. Nah, ini contoh orang yang tidak tahu waktu, telah masuk waktu sholat atau telah keluar. Ternyata dia sholat sudah keluar waktunya, maka dia diberikan uzur. Nah, dan diterima sholatnya manakala dia mengerjakan sholat tersebut tatkala dia telah keluar dari waktunya. Wanisian. Adapun contoh dari seseorang yang dia mengerjakan sholat telah keluar dari waktunya dikarenakan lupa. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, mislu an yakuna al-insanu ishtaghala bi syughlin 'azimin ashghalahu wa alhahu hatta kharaja al-waqtu. Yani seperti seseorang yang dia tersibukkan dengan sesuatu yang menyibukkan dia. Nah, dan ini mungkin banyak dialami oleh kita. Mungkin ada pekerjaan dan semisalnya. Bahkan ini pula yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga mereka mengerjakan salat zuhur atau salat asar telah keluar dari waktunya. Naam. Yani dia tersibukkan dengan suatu pekerjaan yang memang menjadikan dia lupa, sehingga keluar waktu salatnya, habis waktu salat. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, fa inna hadza yusalliha walau ba'da khurujil waqt. Maka orang yang demikian ini dia tetap mengerjakan salat tersebut walaupun telah habis waktunya. Ya. Ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin ta'ala. Wa naumu kadzalik. Demikian pula orang yang tertidur. Ya. Dia tidur sampai bablas. Naam. Maka tatkala dia terbangun dan telah habis waktunya, mungkin yang sering terjadi salat subuh contohnya, ternyata dia terbangun matahari sudah tinggi, maka dia tetap mengerjakan salat subuh. Nah, walaupun matahari itu telah terbit. Nah, kenapa? Karena dia termasuk orang yang diberikan uzur, karena tidur ini di luar kendali seseorang. Ya, beda kalau dia memang menyengaja, sengaja. Nah, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, wa naumu kadzalika, demikian pula tidur. Ya, di antara sebab orang seseorang diberikan uzur tatkala dia tertidur. Kata beliau, falau anna syakhsan nama ala annahu sayaqumu 'indal adzan. Kalau seandainya ada seseorang yang dia tidur, ya, dan dia akan bangun tatkala di waktu adzan, walakin sara naumuhu sakilan falam yasma'il adzan, akan tetapi ternyata tidurnya itu terasa berat bagi dirinya. Ya, yakni dia terkalahkan oleh tidurnya sampai-sampai dia tidak mendengarkan sang muadzin mengumandangkan adzan. Walam yasma'il munabbiha alladhi wada'ahu 'inda ra'sihi hatta kharaja al-waqt. Bahkan tatkala dia ingin tidur, dia memasang waktu alarm. Alarm untuk menjadikan dia itu terbangun dan mengerjakan sholat. Tapi ternyata karena ngantuknya itu begitu berat sehingga menjadikan dia terkalahkan, ya, ngantuknya mengalahkan dia dari mendengarkan suara adzan atau alarm yang dia pasang tersebut. Naam. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, sehingga dia keluar dari waktu sholat. Fa'inahu yusalli idza istayqadha, maka orang yang demikian keadaannya dia tetap mengerjakan sholat tersebut, ya, tatkala dia terbangun walaupun telah lewat waktunya, telah selesai waktu sholat tersebut. Liqauli Rasul alaihi salatu wassalam, hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia itu tertidur dari suatu salat, yakni dari salat fardu, au nasiyaha, atau dia lupa dari salat tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia mengerjakan salat tersebut, ya, yang dia luput darinya karena tertidur, yakni dia salat ketika dia mengingatnya. Kalau orang tidur bangun teringat, maka baru dia mengerjakan salat. Begitu pula orang yang terlupa, ya, dia lupa dari waktu salat tersebut, maka tatkala dia ingat, dia mengerjakan salatnya. La kafarata laha illa dzalik, dan tidak ada kafarah bagi orang yang demikian keadaannya kecuali dengan dia mengerjakan salatnya. Nah, jadi kafarah bagi orang yang dia tertidur dari salat fardu itu ialah dengan dia mengerjakan salat itu sendiri. Demikian pula bagi orang yang lupa dari salat fardu sampai keluar waktunya, maka tatkala dia ingat, dia mengerjakannya. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, ya, orang-orang yang dia mengerjakan salat di luar waktu salat, ya. Ya, ini termasuk dari orang-orang yang diberikan uzur dikarenakan dia lupa atau dia tertidur atau dia tidak tahu waktu salat. Nah, maka dia mengerjakan salat tersebut di luar waktu salat manakala dia ingat, dan salatnya tetap sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa amal halatu tsaniyah, adapun keadaan yang kedua dari orang-orang yang mereka mengerjakan salat setelah keluar dari waktu salat tersebut. Kata beliau, fa an yuakhkhira as-salata an waqtiha 'amdan biduni udhrin. Fattafaqa al-ulama 'ala annahu athimun wa 'asim lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang kedua dari orang-orang yang mereka mengerjakan salat fardu setelah habis waktunya ialah orang-orang yang memang dia sengaja mengakhirkan salatnya tersebut dengan tanpa ada uzur. Yani dia menyengaja. Nah, dia sengaja mungkin dia ulur-ulur waktunya sampai habis waktu salat tersebut, ya, baru dia mengerjakan salatnya di luar waktunya. Maka orang yang demikian ini keadaannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, mereka para ulama bersepakat orang yang demikian keadaannya ini adalah orang yang berdosa, ya, karena dia menyengaja mengulur-ulur waktunya sehingga keluar waktu sholat baru dia mengerjakan sholat. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang berdosa. Nah, wa asilillahi wa li rasulihi, dan juga orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini keadaan yang kedua dari keadaan orang-orang yang mengerjakan salat fardu setelah habis waktunya, yakni dikarenakan memang dia menyengaja sehingga dia ulur waktu tersebut sampai keluar waktu salatnya baru dia mengerjakan salatnya. Maka orang yang demikian adalah orang yang berdosa dan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dengan kesepakatan para ulama. Wa qala ba'dul ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan sebagian para ulama mereka mengatakan, innahu yukfar bizalika kufran mukhrijan anil millah. Sebagian para ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala, menghukumi seseorang yang dia menunda-nunda waktu salat sampai keluar waktunya dengan tanpa ada uzur. Sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya orang tersebut dihukumi kafir, ya, keluar dari agama Islam. Taib. Ini sebagian para ulama berpendapat demikian. Kalau yang pertama tadi disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, para ulama sepakat orang yang demikian keadaannya, yang dia itu sengaja mengulur-ulur waktu sholat sampai keluar dari waktu sholat tersebut baru dia mengerjakan sholat, adalah orang yang berdosa dan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Nah, sebagian para ulama, kata Syaikh Utsaimin, mereka berpendapat bahwasanya orang yang demikian keadaannya adalah orang yang dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Kata beliau, nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Fal-ulama muttafiqun ala annahu idha akhara salata an waqtiha bila uzrin fa'innahu aslimun asin walakin minhum man qala innahu yukfar. Kata Syaikhul Utsaimin wa ta'ala, mereka para ulama sepakat, ya, semuanya sepakat bahwasanya seseorang yang dia mengulur-ngulur, mengakhirkan waktu sholatnya sampai keluar waktu sholat tersebut baru dia mengerjakan sholatnya dengan tanpa ada uzur, maka orang tersebut adalah orang yang berdosa dan bermaksiat kepada Allah dan Rasul SAW. Ini sepakat para ulama dalam permasalahan ini. Walakin minhum man qala innahu yukfar. Namun kata Syaikhul Utsaimin, sebagian lagi para ulama mengatakan bahwasanya orang tersebut dia dihukumi kafir. Naam. Walakin al-jumhur, kata Syaikhul Utsaimin, akan tetapi jumhur ulama, mayoritas para ulama, wa huwa sahih, mereka berpendapat dan pendapat mereka adalah pendapat yang sahih, kata Syaikhul Utsaimin, annahu la yukfar, bahwasanya orang tersebut, yakni orang yang dia mengulur waktu sholatnya sampai keluar dari waktu sholatnya baru dia mengerjakan sholat, ini menurut jumhur ulama dan itu adalah pendapat yang sahih, kata Syaikhul Utsaimin, bahwasanya orang tersebut tidak dikafirkan. Naam. Walakin ikhtalafu fima law sallaha fi hadhihi al-hal. Akan tetapi kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, mereka para ulama berbeda pendapat tentang sholatnya seseorang yang demikian keadaannya, yakni apakah sholatnya itu diterima ataukah tidak. Seseorang yang dia sengaja mengulur-ulur waktu sholat sampai keluar waktu sholatnya baru dia mengerjakan sholat itu, mereka para ulama khilaf, berbeda pendapat apakah tatkala dia mengerjakan sholat tadi di luar waktu sholat dikarenakan dia menyengaja dengan tanpa ada udzur, apakah sholatnya itu diterima ataukah tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Naam. Kata beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, faminhum man qala innaha tuqbalu. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya salatnya tetap diterima. Ya. Li'annahu 'ada ila rusydihi wa shawabihi, dikarenakan orang tersebut kembali pada kebenarannya, yakni dia kembali mengerjakan salatnya. Naam. Wa li'annahu idza kana an-nasi tuqbalu minhu as-salatu ba'dal waqti fal muta'ammidu kadzalik. Dan di antara alasan yang kedua ialah bahwasanya orang yang lupa, naam, kemudian dia mengerjakan salatnya ketika dia ingat, maka diterima salatnya. Maka demikian pula orang yang menyengaja. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya, sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya seseorang yang dia mengerjakan sholat setelah keluar dari waktu sholat tersebut, yang mana di hal ini terjadi dikarenakan dia menyengajanya, mungkin dikarenakan dia ulur-ulur waktunya sampai keluar waktu sholat tersebut baru dia mengerjakan sholat, maka sebagian para ulama mengatakan sholatnya tetap sah diterima dengan alasan dia kembali pada kebenaran. Dan yang kedua dikarenakan dikiaskan kepada orang yang lupa dalam mengerjakan sholat, karena orang yang lupa dia mengerjakan sholat ketika dia ingat dia mengerjakan salat, maka salatnya diterima. Demikian pula orang yang sengaja. Kenapa sama-sama mengerjakan salat di luar waktu salat tersebut? Ini pendapat sebagian para ulama. Walakin al-qaul sahih, namun kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, akan tetapi pendapat yang benar yang sahih, alladhi tu'ayyaduhu al-adillatu, ialah pendapat yang dikuatkan dengan dalil-dalilnya. Annaha la tuqbalu minhu idza akharaha an waqtiha amdan walau shalla alfa marrah. Kata Syekh Utsaimin rahimahutaala, namun pendapat yang sahih, dan ini merupakan pendapat yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada, ialah bahwasanya salatnya seseorang, nah, di luar waktu salat yang telah ditentukan, yang mana ini terjadi dikarenakan dia sengaja mengerjakan melakukannya, maka kata Syekh Utsaimin, tatkala dia mengerjakan salat tersebut di luar waktu salat, maka salatnya tidak diterima. Ya, walaupun dia salat 1000 kali, salatnya tidak diterima. Wadzalika liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam. Hal ini, ya, beliau katakan bahwasanya hal ini, yakni seseorang yang dia sengaja mengerjakan salat sampai keluar dari waktunya, dikarenakan dia mengulur waktu salat tersebut tanpa ada uzur, maka salatnya tidak diterima walaupun dia salat 1000 kali. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini, kata Syekh Utsaimin, ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengerjakan suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari kami, yakni tidak pernah ditunjukkan, dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani marududun ghairu maqbulin indallah, yakni amalan tersebut adalah amalan yang tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana marududan falan yuqbal, kalau seandainya amalan tersebut adalah amalan yang tertolak, maka tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha alladhi akhraja as-salata 'amdan, maka orang ini, yakni orang yang dia mengerjakan salat sampai keluar dari waktunya dengan sengaja, idza shallaha faqad shallaha 'ala dhari amrillahi wa rasulihi, maka tatkala dia mengerjakan salat tersebut di luar waktunya, maka dia telah mengerjakan salat dengan tanpa bimbingan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tuqbalu minhu, maka salat yang demikian ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jelas kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau keadaan yang pertama, seseorang yang dia mengerjakan salat nam dikarenakan lupa atau tertidur, ini ada dalilnya. Adapun seseorang yang dia mengerjakan salat sampai keluar dari waktunya dikarenakan dia sengaja melakukan yang demikian itu, ini tidak ada contohnya dalam Al-Qur'an, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang dia mengerjakan suatu amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada bimbingannya tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka orang-orang yang dia mengerjakan salat setelah habis waktu salat tersebut baru dia mengerjakan salatnya, dikarenakan tindakan dia menyengaja yang demikian tersebut, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil yang disebutkan atau argumen yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, makanya beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang sahih, bahwasanya orang yang mengerjakan salat setelah habis waktu salat tersebut, ya, dia kerjakan yang demikian dikarenakan dia menyengaja, maka salatnya tidak diterima. Taib, karena tidak ada tuntunan Nabi SAW yang mengerjakan demikian itu. Taib. Kemudian kata beliau, wa amal ma'dzur fa huwa ma'dzurun. Adapun orang-orang yang mereka memang ada uzur, ya, maka mereka diberikan uzur. Ya. Sebagaimana orang-orang yang memang dia tadi tertidur. Karena namanya tidur ini di luar kendali manusia. Atau seseorang yang dia itu lupa. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan uzur. Nah, walihada amarahu syari'u an yusalliha idza zala uzruhu. Maka orang-orang yang demikian diperintahkan dalam syariat untuk mereka mengerjakan salat tersebut, salat yang mereka luput darinya tatkala hilang uzurnya. Tatkala mereka ingat, berarti sudah hilang uzurnya. Tatkala dia terbangun, berarti telah hilang uzurnya, baru dia mengerjakan salat. Maka orang yang demikian ini diterima salatnya. Amman laisa bima'dzurin fa innahu law baqiya yusalli kull dahrin fa innaha la tuqbalu minhu hadhihi shalah allati akhrajaha an waqtiha bila uzrin. Adapun mereka orang-orang yang tidak memiliki uzur, ya, walaupun mungkin dia diberikan waktu untuk dia mengerjakan waktu tersebut setiap tahunnya, satu tahun, maka tidak diterima solatnya tersebut, karena dia mengerjakan solat tersebut keluar dari waktunya tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Walakin alahi an yatuba ilallahi wa yastaqim wa yaqtura min al-amal as-salih wal istighfar wa man taba taballahu alayhi. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, orang-orang yang mereka mengerjakan salat di saat waktu tersebut telah habis dari waktu salat baru dia mengerjakannya dengan tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam, nah, maka orang-orang tersebut hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula memperbanyak amalan salih, kata Syekh Ibnu Utsaimin taala, "Wa man taba taballahu alaihi." Barang siapa yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ini yang harus dikerjakan bagi mereka. Seseorang yang dia sengaja mengerjakan salat fardu, sengaja dia ulur waktu tersebut sampai keluar dari salat fardu, dari waktu salat fardu tersebut baru dia mengerjakan salat, maka yang pertama orang tersebut adalah orang yang berdosa, orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang tersebut, ya, wajib bagi dia untuk beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan saleh. Naam. Karena barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya dan dia tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Ya. Sebagaimana kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, cukup tindakan demikian itu dikatakan sebagai sesuatu yang buruk. Tindakan seseorang yang dia mengerjakan salat fardu sampai keluar dari waktunya dikarenakan dia menyengaja, dikatakan ini adalah tindakan yang buruk, ialah dengan khilafnya para ulama apakah orang itu dikafirkan ataukah tidak. Jadi bukan perkara yang sepele, ya. Ini berkaitan dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara yang harus kita perhatikan berkaitan dengan waktu salat, ya. Maka hendaknya dalam perkara salat kita memperhatikannya. Begitu pula berkaitan dengan waktu-waktunya, sehingga tatkala kita mengerjakan solat, benar-benar kita mengerjakan solat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebaliknya mengerjakan solat namun mendapatkan dosa. Ya, di antara sebabnya ialah karena mengerjakan solat tersebut diakhirkan waktunya dengan sengaja. Nah, maka ini di antara sebab solat tersebut tidak diterima. Bahkan sebaliknya menjadikan dia itu berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bagi kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.